ini yang mungkin di suatu waktu kita sebagai pelaku nasihat, pemberi dan penyampai nasihat, tapi mungkin saja datang waktu kita terposisikan sebagai al-mansuh lahu, pihak yang mendapatkan nasihat, pihak yang kita ini diajak kepada yang ma'ruf, sebagai pihak yang kita dicegah dari kemungkaran. Kalau tadi posisi kita adalah sebagai al-amiruna bil ma'ruf, orang-orang yang mengajak, memerintahkan, menghimbau kepada yang ma'ruf, wanahuna 'an munkar, dan kita menjadi orang-orang yang mencegah, melarang, menghalangi orang dari kemungkaran. Tapi bisa di suatu waktu berbalik posisi, kita sebagai orang-orang yang diajak kepada yang ma'ruf untuk membenahi akidah kita, kita adalah orang yang dilarang oleh saudara kita untuk berakidah dengan akidah yang batil, berakhlak dengan akhlak yang batil, atau bermanhaj dengan manhaj yang batil. Dalam kondisi seperti ini, maka hendaknya yang pertama kita menjadi seorang mukmin yang menghargai sebuah nasihat dan menghargai orang yang memberikan nasihat. Nah, di antara ciri munafikin, ciri kaum kafirin adalah tidak suka kepada orang-orang yang memberi nasihat, yang memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ketika menyebutkan tentang dakwah salah satu nabinya, walakinnakum la tuhibbuna an-nasihin, tetapi kalian ini memang tidak suka kepada orang-orang yang memberikan nasihat. Jangan sampai kita seperti itu, menjadi orang-orang yang tidak senang, merasa sempit dada kita terhadap orang-orang yang memberikan nasihat, kepada orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita merasa tersinggung, sempit dada melihat orang-orang, mendapati orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajak kepada tauhid. Kita melihat orang-orang yang mengajak kepada tauhid dan menghalangi dari kesyirikan, kita bersempit dada. Kemudian muncul ucapan-ucapan, kalian ini adalah pemecah belah umat. Mendapati orang-orang yang mengajak umat kepada sunnah dan menghalangi dari bid'ah, kemudian kita bersempit dada, mengatakan kalian ini adalah orang-orang yang membuat umat ini terpecah belah. Lah. Atau ketika kita mendapati salah seorang dari saudara kita mengajak umat kepada ketaatan dan melarang mereka dari kemaksiatan, mengajak mereka kepada hal yang halal dan mencegah mereka dari yang haram, kita bersempit dada kemudian mengatakan, kamu ini mempersulit hidup manusia. Dan berbagai ucapan-ucapan yang menunjukkan dia sedang sempit hati, tidak suka kepada nasihat dan orang-orang yang memberikan nasihat. Ini yang pertama. Yang kedua, sikap kita ketika kita terposisikan sebagai al-mansuh lahu, sebagai orang yang mendapatkan nasihat, adalah menerima nasihat tersebut. Ketika kita tahu itu adalah nasihat yang bersumber dari Al-Quran dan dari Sunnah, si penasehat menampakkan dan menghadapkan kepada kita dalil-dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan kita salah, ucapan kita salah, manhaj kita salah, dakwah kita itu salah, dan seterusnya. Jadilah kita orang-orang yang menerima nasihat dan mengamalkannya. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang menolak nasihat yang berisi kebenaran. Karena menolak kebenaran, menolak nasihat yang bersumber dari Al-Haq, Al-Quran dan Sunnah, adalah ciri-ciri al-mutakabbirin, ciri-ciri orang-orang yang sombong. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendefinisikan apa itu al-kibir, apa itu kesombongan yang dapat mencegah seorang hamba dari masuk jannahnya. La yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan bisa masuk surga barang siapa yang di hatinya ada sekecil kesatuan apapun atau sekecil biji atom dan yang semisalnya di dalam hatinya dari sifat sombong. Ada di dalam hatinya sifat sombong sekecil apapun, itu akan menjadi penghalang dia masuk ke dalam al-jannah. Ditanya Rasulullah tentang penyakit yang membahayakan ini tadi, bagaimana definisinya dan ciri-cirinya, apa itu al-kibir? Maka Rasulullah menjawab, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran, mengabaikan dan mencampakkan al-haq, serta meremehkan atau menganggap remeh manusia, orang lain. Merasa dirinya lebih dari saudaranya. Merasa dirinya lebih ikhlas dari saudaranya. Lebih berilmu dari saudaranya. Lebih bertakwa dari saudaranya. Saudaranya itu kecil, remeh. Saya lebih baik dari dia. Saya lebih cepat paham darinya. Saya lebih dan lebih dan lebih. Mungkin tidak terucap dengan lisannya, tetapi itu ada di dalam kalbunya. Menolak al-haq, menolak nasihat. Penolakan itu macam-macam bentuknya. Ada yang terang-terangan. Ya, ganti siapa? Uskut. Tidak usah bicara. Jangan sok anda. Ini terang-terangan. Bisa diketahui bahwa ini mutakabbir. Nah, ada yang dalam bentuk lain, macam-macam bentuk penolakan al-haq, macam-macam caranya. Ada satu pihak dinasihatin, diingatkan bahwa dia salah dalam hal itu, ucapannya adalah salah, tindakannya adalah salah. Kemudian dia tidak mau lagi bersama, berkawan dengan teman-temannya tadi. Pergi dia, menghindar dari majelis dengan salihin. Nah, barakallahu fikum. Tidak terucap dengan lisan, tapi nampak dari perbuatannya. Dia menolak al-haq, menolak nasihat kebenaran. Ada yang ketiga, dan ini lebih parah lagi. Nasihat, bimbingan dan teguran yang telah disampaikan kepadanya terkait kesalahan dia, dia mentakwilnya. Oh bukan begitu, itu nasihat bagus, cuma itu bukan pada tempatnya, karena apa yang waktu itu saya ucapkan itu begini dan begitu. Intinya dia menolak al-haq. Nah, ada yang menambahkan, ya sabar, memang dia belum mengerti. Rasul sallallahu alaihi wasallam dituduh dengan berbagai tuduhan, disakiti dengan berbagai sakitan, disakiti dengan berbagai tindakan dan ucapan. Rasulullah hanya mengucapkan, Allah maghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaumku itu karena sesungguhnya mereka itu tidak mengerti. Mereka melakukan ini tidak mengerti, mereka menolak dakwahku tidak mengerti. Mereka melemparku, mereka menyakitiku, mereka tidak mengerti. Ampuni mereka, berdalil dengan hadis ini. Nah, coba itu lihat Rasul. Seperti itu kita sadar. Dia enggak mengerti. Tapi intinya dia menolak al-haq. Sehingga penolakan kepada al-haq yang itu merupakan al-kibir, sebuah kesombongan, itu dikemas dengan berbagai kemasan. Jangan sampai kita terposisikan atau menjadi yang seperti ini. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, wa ghamtun nas. Kibir itu juga tandanya adalah meremehkan manusia. Macam-macam bentuk peremehannya. Mungkin karena fisiknya dia merasa lebih baik dari temannya, mungkin karena hartanya dia merasa lebih dari saudaranya, mungkin karena nasabnya dan keturunannya dia merasa lebih tinggi dari saudaranya, sehingga dia gengsi menerima nasihat itu. Atau mungkin karena faktor umur dan senioritas. Atau mungkin dia malu untuk dikatakan dia telah bersalah. Apa kata orang? Apa kata manusia kalau mereka tahu saya salah? Ini semua adalah bagian daripada ghamtun nas, meremehkan manusia, meremehkan orang-orang di sekitarnya. Barakallahu fikum. Maka jadilah kita, baik pada posisi yang pertama maupun yang kedua, posisi sebagai pemberi nasihat, penyampai kebaikan, penyampai ma'ruf, pencegah dari kemungkaran, ataupun pihak yang kita jatuh pada kemungkaran dan dicegah, dinasehati dan dilarang. Ikhlaskan niat karena Allah, terimalah nasihat, sampaikan nasihat dengan cara yang baik, yang ikhlas, karena Allah bukan sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ana ingatkan, jadilah kita hamba-hamba Allah yang seperti itu. Di masa seperti ini kita benar-benar saling membutuhkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu materi kita pada malam hari ini. Sisa waktu kita manfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan.